Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sungguh suatu kenikmatan yang besar ketika seorang muslim hidup dan mati di atas sunnah. Dan itulah harapan tertinggi kita kaum muslimin, selalu di atas sunnah dalam segala kehidupan kita. Dan tentunya upaya untuk mengarah dan untuk menjadikan segala apa yang kita amalkan dan yang kita ucapkan dan yang kita yakini itu benar-benar di atas sunnah itu dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu agama Allah, belajar ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan belajar dan menuntut ilmu agama Allah ini adalah kesibukan yang terbaik. Menuntut ilmu agama Allah, belajar ilmu agama Allah adalah kesibukan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan sampai kita dengan harapan, dengan keinginan, dengan cita-cita, dengan berbagai macam bentuk yang dia ungkapkan untuk menjadi ahlu sunnah dan untuk berpegang teguh dengan sunnah, namun tidak menuntut ilmu akan hal itu. Itu hanya impian belaka. Naam. Karena Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Bagaimana kita bisa menjalankan sunnah kalau tidak belajar Islam? Bagaimana Islam kita bisa sempurna kalau tidak belajar sunnah? Oleh karena itu, ketika Allah perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kaffatan. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum 'adzuwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan Allah, suruhan Allah di surat Al-Baqarah ini kepada orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara total. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, jangan kau tinggalkan apa yang kau ucapkan, apa yang kau perbuat, apa yang kau yakini, illal Islam yastau'ibuhu. Artinya, hendaklah jadikan apa yang kita ucapkan ini betul-betul terbimbing oleh Islam. Ketika kita bicara terbimbing oleh Islam, ya tentu di benak kita sunnah. Ketika sunnah, ya Al-Quran dan sunnah itu yang dimaukan gitu. Nah kan? Seperti itu juga yang kita ucapkan, yang kita perbuat. Jangan sampai meleset keluar dari ranah Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai meleset dari ranah Al-Quran dan Sunnah. Pasti nyimpang. Ini. Pasti nyimpang siapapun dia orangnya. Ketika dia berucap atau berbuat atau berkeyakinan, berakidah yang tidak dilandasi oleh Al-Quran atau Sunnah, pasti nyimpang. Kan hanya ada dua pilihan. Kalau bukan Al-Quran misalnya, ya selain Al-Quran. Kalau bukan Sunnah, ya selain Sunnah. Berarti aku yakini ini keyakinan bukan dari Sunnah. Kholas, mesti nyimpangnya. Mesti nyimpangnya. Aku amalkan ini di luar Sunnah, mesti nyimpangnya. Enggak mungkin enggak. Sebaliknya, ketika dia katakan dan dia terapkan bahwa aku berucap ini di atas Sunnah, dalilnya ini, keterangannya ini, semua serba sahih dan wadhih jelas, pasti dia tidak menyimpang. Demikian pula ketika dia katakan aku berbuat demikian, aku meyakini ini dalam suatu keyakinan dalam agamaku, betul-betul sesuai dengan Sunnah. Ayatnya ini, hadisnya ini, aqwal ulama salaf seperti ini, persis wadhih sahih, benar, pasti dia enggak akan menyimpang. Makanya Syekh Albani rahimahullah ketika membantah sebuah aliran sesat, Hizbut Tahrir, nah dia beliau tulis yang dimuat dalam majalah Salafiyah. Tulisan itu judulnya Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Judud. Kalau diterjemahkan bahasa kita, Hizbut Tahrir Mu'tazilah Gaya Baru. Terangkan oleh beliau, Allah mabarik rahimahullah rahmatan wasi'ah Syalbani. Di antara keterangan beliau dan kesimpulan beliau di situ, intinya bahwa semua aliran, kata beliau, semua sakte, semua pemikiran, semua sempalan-sempalan itu, mereka semua mendengungkan dan mendakwakan. Mendengungkan dan mendakwah. Dakwah. Bukan dakwah. Berdakwah. Bukan mendakwakan. Mengaku. Nah, ya kan? Kata beliau, semua aliran, semua sakte, semua sempalan itu mendakwakan, mengaku diri mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Tanya semua itu. Antum, kamu aliran Al-Quran dan Sunnah? Naam, iya. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Kamu, ana juga. Kamu, semua seperti itu. Mereka enggak akan berani. Lah, anak Al-Quran saja tanpa sunnah. Konyol. Bakal diserbu oleh masyarakat. Atau kita injak-injak sunnah misalnya. Hanya Al-Quran saja kita. Bakal menjadi polemik besar. Baik. Atau sebaliknya. Kita ikuti sunnah saja tanpa Al-Quran. Bakal menuai kecaman keras dari kaum muslimin kalau itu dilontarkan di depan khalayak atau diviralkan seperti itu. Nah, coba antum bayangkan sekarang secara ringkas aja. Ketika mereka, ini kan sempalan, aliran-aliran yang menyimpang ini, ditanya ngikuti Al-Quran dan Sunnah. Loh, yang dipakai ayat. Yang dipakai juga hadis, apa yang mereka yakini gitu loh. Tetapi sayang yang sangat sayang itu mereka tidak mengumandangkan dan tidak meyakini pilar yang ketiga. Sehingga sesatlah mereka. Apa itu pilar ketiga? Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ala fahmi salafil ummah. Sehingga aliran apapun, paham apapun, ya, sempalan manapun, jika memahami agama ini, jika memahami Al-Quran dan Sunnah ini tanpa mengikuti salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, pasti sesat. Ayo. Itu kata beliau rahimahullah. Nah, sekarang siapa yang belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an dan Sunnah? Bukan tabi'in. Bukan tabi'it tabi'in. Pertama kali siapa? Sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat dan makna hadis. Semua min awal ila akhirih, dari awal sampai akhir, itu belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabatnya. Sehingga mereka lah yang pasti lebih berilmu dan lebih faham dan lebih ngerti dan lebih awal menjalani Al-Quran dan Sunnah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka naif, maka sebuah penyesalan dan kerugian yang tiada tara kalau ada sosok yang dia berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri, dengan dalih anak sudah belajar bahasa Arab 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Begitu. Anak sudah ngerti bahasa Arab, anak sudah bisa baca kitab, ngapain menggunakan sahabat? Kalau bahasa sini kan, gue tafsir sendiri aja ayat tuh. Gue bisa nafsir hadis, gue bisa nerjemahin. Oh ya, gue bisa nerjemahin hadis, gue bisa mensyarah hadis, gue bisa. Akhirnya ada salah seorang dai, na'udzubillah min dzalik. Nah, Jumat ini, Jumatan khutbah. Nah, la tusallil ha'id illa bi khimar. Hadis ini sahih, Rasul menyatakan tidaklah sholat wanita yang haid kecuali menggunakan khimar. Apa khimar? Hah? Apa? Kerudung. Jadi bapak-bapak, gak seakan-akan kau jadi ahli orato. Wanita haid itu gak boleh sholat kecuali pakai kerudung. Artinya ketika wanita haid pakai kerudung, boleh sholat. Coba antum bayangkan. Pahamnya siapa ini? Lu kan hadisnya demikian, kata Rasul. La tusallil haid illa bi khimar. Gak boleh sholat wanita haid kecuali dengan kerudung. Berarti kalau pakai kerudung, wanita haid boleh sholat. Iki fikihnya sopo. Ini pemahaman siapa? Coba antum, terbayang enggak di benak antum? Wanita haid boleh sholat. ini akibat buruk, akibat lancang di dalam memahami hadis tanpa pemahaman salafus soleh, tanpa pemahaman tabi'in dan tabi'in, ini akibatnya. Ditegur setelah sholat Jumat, "Pak, tadi Bapak bilang seperti itu hadis itu." "Oh ya?" "Nah, Bapak bilang bahwa tidak boleh wanita haid sholat kecuali pakai kerudung. Berarti kalau pakai kerudung boleh sholat." "Iya, memang begitu hadisnya." "Siapa Pak yang memahami?" "Oh, memang seperti itu hadisnya." "Bukan, siapa yang memahami seperti itu?" "Oh, memang seperti itu yang kita pahami, yang kita belajar seperti itu." "Sebutkan ulamanya." "Oh, fikih itu luas." "Coba, nekat. Nekat ini. Nekat. Nekat dengan kengawurannya." Nah, ini akibat buruk, dampak buruk terhadap sosok yang melancangi para sahabat dan para tabi'in dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau bab ini aja mereka sudah melanggar kayak gitu, kef bab-bab yang lain, urusan akidah, urusan manhaj, urusan yang lain, ya apa kira-kira? Ini sih bab fikih yang seperti itu sudah gak karu-karuan, sudah meleset, sudah melanggar. Nah, ditegur, "Pak, yang kami tahu, yang kami belajar." Enak kan? "Yang kami ketahui dan kami belajar kepada guru-guru kami, maksud hadis itu ialah wanita ketika haid itu berarti dia sudah baligh." "Lah ketika baligh, Pak, kalau dia sholat, bukan waktu haid, Pak, bukan. Itu menunjukkan dia baligh, Pak. Kalau sudah balik maka enggak sah sholat yang kecuali pakai kerudung." "Gitu maksudnya, Pak, yang kita pahami dan kita belajar dari guru-guru kami." "Oh, fikih itu luas, Mas." Ini repot sudah, repot. Udah kaku. Ini satu masalah dari sekian masalah agama yang ketika dia nyoba robos pilar yang ketiga ini, jadi carut marut. Jangan seperti itu. Dari mana kita berani menyatakan bahwa wanita itu ketika haid itu boleh sholat? Dari mana? Nah, sementara Aisyah radhiyallahu menyatakan, "Kunna nu'maru bi qada'i shiyam wala nu'maru bi qada'i shalah." Kita para wanita ketika haid itu diperintah untuk mengkodok puasanya. Ketika dia puasa, haid kan enggak puasa nih, nanti dikodok. Tapi kita tidak diperintah mengkodok sholatnya ketika kita haid. Iya kan? Apa maknanya? Berarti ketika haid dia enggak sholat, enggak boleh sholat. Nah, ini salah satu contoh. Makanya Rasul menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdina min ba'di. Tamassaku biha wa'udhu 'alayha bin nawajid." Ila akhiril hadis. Kalian wajib ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Para khulafaur rasyidin ini bukan lil hasr, bukan hanya empat sahabat saja itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, bukan hanya itu. Tapi ini kibarnya, kibarus sahabat ya ini. Paling mulianya manusia, ya paling mulianya manusia setelah Nabi dan Rasul, ya empat ini. Kemudian di bawahnya, Abu Bakar nomor satu setelah Nabi dan Rasul, Umar nomor dua, Uthman nomor tiga, Ali nomor empat. urut-urutannya termulianya itu manusia setelah nabi dan rasul. Nah, itu. Maka gigitlah sunnahku itu, kata Rasul, dengan gigi geram kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini satu hadis Rasul perintah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiin. Kalian wajib ikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasidin yang mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini bukan pembatasan, tapi sahabat yang lain juga. Nah, kenapa? Karena di dalam ayat juga Allah sebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. So, perhatikan sini. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mereka, kata Allah, ini firman Allah, Rabbul Alamin, as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang awal-awal masuk Islam, para sahabat yang mengikuti bay'atul ridwan, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah. Radiyallahu anhu wa radu'an. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan mereka oleh Allah dipersiapkan jannat yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa mereka? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum biihsan. Siapa yang berfirman? Allah. Dijanjikan oleh Allah dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan yang ikuti mereka dengan baik dan benar jannah, surga. Rekomendasi langsung dari Rabbul Alamin. Nah, mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Ini syahidnya. Di surat lain Allah sebutkan waman yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakikir rasula, kata Allah, barang siapa yang yushakikir rasul, kata Ibnu Abbas, yukhalif, barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk tentang wajibnya mentaati Rasul dan mengikuti Rasul, tentang haramnya menyelisihi Rasul. Naam. Kemudian dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. So, apa kata Allah? Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, aku palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami jeblosin ke jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ketika itu siapa? Ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya berat ya ikhwan. Makanya kata Allah di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah Allah sebutkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadih tadau. Wa in tawallau fa innahum fi syiqaq. Fa innahum fi syiqaq. Fa in amanu, kalau mereka ahlul kitab di kala itu mau beriman seperti kalian beriman, kalian siapa di kala itu? Kalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadih tadau, niscaya mereka dapat hidayah dari Allah. Kalau apa? Kalau mereka ahlul kitab, musyrikin di kala itu, mau beriman seperti imannya kalian, kalian di kala itu tentunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah kasih hidayah. Faqadih tadau. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau beriman seperti imannya kalian, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi syiqaq, mereka pasti dalam keadaan cerai-berai. Sudah, tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah rukun, tidak akan pernah bersatu di atas al-haq kalau menyelisihi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beriman, dalam beragama, di dalam mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Kalian kira mereka bersatu? Wa qulubuhum syatta. Hati mereka centang pernang, kalbu mereka centang pernang. Mana ada afwan selain ahlus sunnah yang hak, yang bersatu padu? Gak ada. Mereka pecah, ini pecah, ini pecah. Seperti itu. Bersatu untuk memerangi ahlus sunnah. Ini keadaan mereka. Mereka pasti pecah. Gak mungkin enggak. Kenapa? In yattabi'uhum illa dhon. Karena mereka hanya mengikuti prasangka, bukan dalil yang kokoh yang mereka ikuti. Nah, bukan hujah yang kokoh yang mereka ikuti, tapi rapuh yang menjadi pedoman mereka. Karena rapuh dipegang, ditarik, ambrol, pecah belah, bermusuhan, musuh-musuhan, sampai urusan pisau-pisauan segala. Nah, begitu. Makanya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakum, ketika Syekh Rabi' hafizahullah diundang oleh raja, resmi undangan untuk menghadiri pertemuan ini negara, acaranya negara, yang undang langsung Malik, raja di kala itu, yaitu komplain dari orang-orang Syiah Ismaili. Mereka demo lah istilahnya. Gak terima. Merasa dikucilkan di negeri Saudi. Syekh Rabi termasuk yang dapat undangan resmi. Ada stempelnya raja. Sehingga beliau bilang, sungguh aku gak ingin hadir di majelis ini kalaulah bukan Raja Amir yang undang resmi. Karena Ananda suka acara seperti ini. Ini ringkas cerita ya. Tapi karena raja, ulil amri yang undang, langsung maka Ananda datang. Begitu. Duduk. Nah, ringkas cerita, raja menyampaikan kepada mereka dari kalangan Syiah Ismaili itu, apa yang kalian keluhkan? Fadol. Berdiri. Kami merasa dipersempit hidup di negeri ini. Kami merasa rakyat resmi negara Saudi, tapi kami dipersempit, dipersulit, anu, mudhayaqat begini, begitu. Kami minta keadilannya, begini. Selesai? Fadhil Syekh. Syekh Robi' diminta bicara oleh raja. Ini masyaih banyak. Dan pejabat pemerintah tentunya. Ya saya berdiri yang disuruh. Yang nyuruh oleh Amri. Raja penguasa. Diri sampaikan. Siapa yang bilang antum ini dipersempit? Siapa yang bilang kalian ini dipersempit dan dikucilkan? Siapa yang bilang? Ana hidup puluhan tahun di Madinah. Antum-antum ini ketika azan di Masjid Nabawi pada keluar. Antum keluar dari masjid. Udah bisa ngomong. Mau ngomong apa? Ya, seharusnya kan ketika azan kan kita datang. Bukan malah keluar. Dia kan keluar. Nah. Di dalam, di sebelah ujung sana kan ada makamnya Abu Bakar dan Umar. Menurut kisah, auzubillah, kalau mereka lewat makam dua sahabat ini, juh. Saking marahnya kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, meludah. Kalian yang mempersempit diri, kalian yang sempat wah gitu. Wah, PSI bilang kalian ini kafir. Dan yang mengkafirkan bukan ana, ini. Sebutkan kitabnya sendiri. Dikit itu Mas. Ini. Kelompok kalian sendiri yang mengkafirkan kalian ini. Ismaili kafir. Kelompoknya kalian sendiri. Ya Syiah sendiri. Kan tepat jadi 12. Syiah itu. Di kelompoknya sendiri yang mengkafirkan. Mana ada aliran sesat yang bersatu? Tidak akan. Tidak akan. Ini firman Allah. Fa'innahum fi shiqaq. Siapapun dan dimanapun ada aliran, sakte, sempalan atau apapun yang tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Jazakallah khair. Yang tidak mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, akan menyimpang, akan pecah, akan berselisih. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, sataftariku hadhil ummah, potongan hadits ini, ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan, semua terancam ke neraka kecuali satu. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Kurang jelas apa, kurang wadih apa, kurang gamblang apa, kurang sorohah apa. Rasul katakan demikian. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Yang selamat itu siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, siapa saja yang bersama aku pada hari ini, yang ngikuti aku pada hari ini, dan ngikuti para sahabatku. Itu. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tiga pilar ini enggak mungkin dipisah. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Yang Rasul sebutkan khairun nasi qarni. Mau bilang apa sekarang? Sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang sezaman dengan aku. Lah terus apa? Kalau bukan sahabat Nabi. Sudah dicap, ini firman Allah. wahyu dari Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku, kata Rasul. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, ini para tabi'in. Nah, kemudian tsummal ladzina yalunahum, la itu sahabat rawi ragu apakah ada ketiga atau tidak ada. Yang paling pasti qurun mufaddalah, qurun-qurun yang diberi keutamaan adalah sahabat dan tabi'in, itu paling pasti enggak ada khilaf bab itu. Makanya ada seorang tabi'in, ya kan, antum kalau tahu tabi'in, ya Mujahid, ya rahimahullah, Qatadah rahimahullah, Ikrimah, wis Sa'id bin Jubair, Sa'id Musaib, wis banyak tabi'in-tabi'in yang mulia-mulia itu. Lah ketika itu belum hadir di tengah-tengah Rasul, sudah Rasul sebut namanya dan sudah dipuji oleh Rasul. Dari sebutan Rasul itu, dari pujian Rasul itu, ulama nampaknya sepakat bahwa itulah tabi'in yang paling mulia. Dengan penyebutan Rasul tersebut, siapa namanya? Hah? Ya? Siapa namanya? Belum ada ketika itu Rasul sebutkan. Hah? Ada yang nyebut, ah, keraskan aja, enggak apa-apa. Siapa? Hah? Uwais Al-Qurni rahimahullah. Uwais Al-Qurni. Bukan Ayat Al-Qurni, bukan. Itu ruwat. Bukan itu, nah, itu ruwat. Nah, punya fikra khawarij itu. Bukan. Uwais Al-Qurni. Al-Muhim bilang apa, terjemahan apa ketika seperti itu? Ya Rasul sebutkan seperti itu. Nah, seutama-utama manusia yang sezaman dengan aku, kemudian setelah itu generasinya itu para tabi'in. Dan Rasul pun telah menyebutkan tadi, yang selamat itu adalah siapa saja yang bersama aku dan mengikuti aku di hari ini dan para sahabatku. Sudah stempel. Ketika Rasul menetapkan sesuatu, berarti menafikan lawannya. Artinya kalau sampai ada sosok organisasi atau apapun namanya, individu atau siapapun, nah, yang tidak mengikuti dan menjalani dan memahami Al-Quran dan Sunnah ini seperti pemahaman sahabat atau salafun salih, dia akan nyimpang. Dia akan nyimpang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, fasbir nafsaka ala sunnah wakif haithu waqafa al-qawm waqul bima qalu wa kaffa amma kaffu anhu wasluk subula salafika salih fa innahu yasaka ma wasa'ahum fa innahu yasi'uka ma wasa'ahum. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, fasbir nafsaka, sabar dirimu, ala sunnah, ini kokoh, sabar, tegar, teguh dirimu hidup dan mati di atas sunnah ini, dan berhenti kau ya. Maksudnya berarti ikuti, jalani, lakukan seperti kaum itu melakukan. Kaum ini maksudnya para sahabat. Nah, kau jalani itu seperti kaum menjalaninya, seperti para sahabat menjalaninya. Kau tinggalkan itu seperti para sahabat meninggalkan itu. Gitu. Berhenti. Di mana kaum itu berhenti. Lakukan di mana kaum itu melakukan. Jalani di mana kaum itu menjalani. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul dan ucapkan apa yang mereka ucapkan. Makanya kata sebagian ulama salaf, al-ilmu qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah. Ilmu itu firman Allah, sabda Rasul, ucapan sahabat. Hadza wal ilm. Al-ilmu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma qala bihi haddatsana wa ma siwa dzalik fahuwa min waswasatis syaitan. Ilmu itu yang ada haddatsana fulan, haddatsana sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu hal ilm. Coba Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan ke siapa pertama kali ilmu? Sahabat. Qala Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah, seperti itu. Qala Abu Hurairah an Rasulillah, seperti itu. Enggak mungkin loncat. Langsung qala Mujahid, qala Rasulullah, enggak mungkin. Kef, belum hidup, belum ada kala itu. Belum ada, artinya belum, enggak ketemu Rasul. Masa Rasul menceritakan kepada orang yang belum ketemu? Sahabat dulu. Semua antum sholat, antum sodako, antum tolabul ilm, antum haji, umroh, puasa, semua itu riwayat haditsnya semua pasti melewati para sahabat Nabi. Itu pasti. Atau istri-istrinya Rasul. Kan iya. Apa mau loncat? Tidak mungkin. Kita bisa sholat dengan benar dan baik. Wudhu dengan benar dan baik. Siapa yang meriwayatkan? Sahabat Nabi. Dari Rasul SAW. Mandi junub. Siapa yang meriwayatkan? Istri-istri Rasul. Langsung. Yang masalah manziliyah, urusan a'iliyah, urusan keluarga dalam, istri-istri beliau yang meriwayatkan kepada kita. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini penting bagi kita untuk terus kokoh di atas sunnah itu. Berarti kokoh juga dalam memahami Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman salaful ummah. Tegar. Nah, sudah. Kemudian, kata beliau, barakallahu fikum. Nah. Dan ucapkan seperti yang mereka ucapkan, para sahabat Nabi SAW. Dan tahanlah apa yang mereka menahan diri. Dan tempuhlah wasluk. Dan tempuhlah jalan para salafus soleh. Nah, karena itu sungguh mencukupimu apa yang telah mencukupi mereka. Nah, artinya cukup sudah. Tidak perlu tambahan lagi. Tidak perlu tambahan lagi. Makanya ketika kita dapat atau mendengar atau melihat saudara kita atau muslim, kamu kok baca itu, kamu kok berbuat demikian, ada salafnya, nah, gitu. Mesti gitu, ada dalilnya, ada salafnya. Seperti itu. Lajah iya terus. Nah, ketika dia ngerti agama, oh ya na'am, ada. Diriwayatkan dari fulan, alan, alan, sampai Rasulnya demikian. Dan masalah ini, sepakat para ulama, sahih. Marfu' pada Rasul. Kalau yang itu mauqif, mauquf sampai sahabat. Tapi sahih riwayatnya. Sahih riwayatnya sampai sahabat, sahih, mauquf tapi dia. Athar dari sahabat. Enak kalau gitu. Bukan dalilnya? Nah itu. Dalilnya? Nah itu. Dalilnya? Tak tahu kok banyak orang berbuat demikian ya. Dalilnya? Masa orang salah semua? Sebanyak itu? Aku ngikuti mereka. Salafnya? Nenek moyang kita. Lah. Kirim salam. Afwan. Minggir, afkir. Jangan-jangan itu. Agama kita enggak demikian. Nah. Begitu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Upaya kita dalam terus berpegang teguh dengan sunnah ini, jangan sampai pudar. Ditelan masa, ditelan waktu, dan ditelan generasi, atau ditelan pergaulan. Wal'iyadzubillah. Nah. Makanya, sungguh amat baik apa yang telah diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menyatakan annasu thalath, manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama alimun rabbani. Kelompok yang kedua muta'allimun ala sabilin najat. Kelompok yang ketiga hamajun ru'a adba an kulli na'iq. Manusia itu terbagi menjadi tiga kata beliau. Yang pertama yaitu alimun rabbani. Tingkatan termulia. Alimun rabbani. Alim Rabbani yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakin kunu Rabbaniin. Akan tapi jadilah kalian orang-orang Rabbani. Ini firman Allah, perintah Allah agar hambanya menjadi orang-orang Rabbani. Apa itu Rabbani? Kata Ibnu Abbas, al-ulama wal-fuqaha. Menjadi orang-orang yang alim dan faqih dalam agama ini. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, merinci dan mensyarah ucapan Ali bin Abi Thalib ini dalam kitabnya Fadlul Ilmi wa Syarafuh. Kata beliau, ringkasnya, ringkas dari penjabaran beliau tentang alimun rabbani ini itu ialah mereka yang diberi ilmu oleh Allah Jalla wa Azz. Ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian diamalkan ilmu itu. Kemudian didakwahkan di jalan Allah dan sabar. Ini tingkatan manusia paling mulia. Dari tiga kelompok tadi itu. Yang pertama alimun rabbani tadi. Yang diberi ilmu oleh Allah. Diamalkan, didakwahkan dan sabar. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Tingkatan yang kedua adalah orang yang belajar menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang selamat. Tentu, tentu dan tentu namanya belajar menuntut ilmu syar'i dengan di atas jalan yang selamat adalah siapapun yang belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belajar menuntut ilmu syar'i dengan di atas jalan yang selamat adalah yang belajar ilmu agama Allah, Al-Quran was Sunnah ala fahmi salafil ummah dengan ikhlas. Dan tentunya kepada guru yang benar, kepada syekh yang benar, kepada ustadz yang benar, yang ahlus sunnah. Inna hadzal ilmu, atau inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ilmu ini agama. Maka kalian harus melihat. Harus mempelajari, harus mengetahui. Dari mana kalian mengambil ilmu kalian, agama kalian. Jangan salah masuk. Jangan salah ambil. Harus selektif. Tidak ada lain yang paling tepat kecuali ahlus sunnah yang hak. Nah, ketika dia kita berusaha untuk menuntut ilmu syar'i di atas pemahaman salaful ummah, maka harapannya kita telah menempuh jalan yang benar. Muta'allimun ala sabilin najat. Belajar ilmu agama di atas jalan yang selamat. Yaitu, makanya ketika kita minta kepada Allah dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siapa dan apa dan bagaimana jalan yang lurus itu? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat sak jelas-jelasnya. Sangat gamblang, wadih, jelas, terang. Bahwa ketika kita mohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka. Siapa mereka itu? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Makanya ketika Abu Aliyah ditanya Ar-Riyahi rahimahullah, "Mas Siratul Mustaqim, siapa sih Siratul Mustaqim itu?" Dijawab, "Siratul Mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar." Siratul Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Itu jawaban Abul Aliyah Ar-Riyahi. Penanya bingung. Artinya bukan bingung, enggak percaya. Takjub. Ana tanya Syaikhul Mustaqim, kok jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya penanya nanya lagi untuk mentakkid, untuk meyakinkan dan memperkuat kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia nyampaikan bahwa aku telah bertanya kepada Abu Aliyah rahimahullah tentang Siratul Mustaqim. Lah beliau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kaif ini? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Shadaqaka wa nasah. Ya, betul. Betul jawabannya seperti itu. Dan dia telah menasihati kamu. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyin, Abu Bakar minas siddiqin, Umar minas syuhada, masuk di dalamnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan penyebutan dua ini bukan lil hasr, bukan pembatasan. Kembali lagi, ini adalah kibar sahabatnya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar. Nah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini, ya, dari pemahaman salaful ummah. Pegang. Nah, itu semua. Naam. Alaikum bi athari salaf wa iyyakum wa aru ar-rijal wa in rafadakan nas, dalam riwayat lain wa in zahrafu laka bil qaul, kalian harus mengikuti atharnya orang yang ulama salaf, para sahabat para tabi'in, harus. Nah, walaupun orang-orang ninggalkan kamu, labas, nggak ada masalah. Kamu harus mengikuti athar dari ulama salaf, walaupun mereka menghias-hiasi dengan dan hati-hati engkau dengan pendapat orang-orang itu, akal mereka, hati-hati. Walaupun mereka menghiasi dengan hiasan-hiasan kalimat, ungkapan-ungkapan yang menarik, orator, singa podium atau yang lainnya, atau gajah podium umpamanya, tidak perlu. Tetap, makanya Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf, mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in itu paling berilmu, lebih berilmu ketimbang generasi setelahnya. Walaupun generasi setelahnya itu punya karya ilmiah, misalnya ribuan jilid, ribuan judul. Ulama itu karya ilmiahnya banyak, kitab ini, kitab ini, mualif Syekh Fulan, tetap para sahabat dan para tabi'in dan tabi'in lebih berilmu ketimbang mereka. Kenapa? Karena ulama belakangan itu gak mungkin keluar pembahasannya dari sahabat tabi'in dan tabi'in. Gak mungkin keluar dari itu. Mesti ngambil dari mereka, mesti. Nah, ketika membawa hadis riwayat, siapa yang meriwayatkan dari Rasul? Kalau bukan sahabat dan tabi'in, siapa? Nah, mereka itu mensyarah hadis-hadis tersebut. Mereka apa? Mensyarah. Demikian pula tafsir. Mereka menjelaskan apa yang telah dinukil atau disampaikan oleh para sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, maka jangan goyah ditelan masa, jangan goyah ditelan perkumpulan, ditelan sakte, ditelan sempalan-sempalan, ditelan aliran-aliran, lah tetap. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, generasi sekarang, generasi anak-anak kita ini, jangan sampai krop pos dan loyo nilai ilmiahnya. Nilai iman dan nilai amalannya jangan sampai. Kita sebagai orang tua harus kokoh lagi dalam menanamkan ilmu yang hak, ilmu sunnah, ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah kepada generasi anak-anak kita. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita. Ilmunya, imannya, dan amalannya. Oleh karena itu memerlukan juhud wal badal. Memerlukan apa? Keseriusan dan kesungguhan dan optimal. Badlul juhdi itu mengeluarkan segala kemampuannya, wis. Itu badlul juhd. Betul-betul optimal pol dalam mendidik anak-anak kita. Kita lihat sekarang kondisi dan fenomena. Dan kita meyakini bahwa kita semua sebagai orang tua meyakini bahwa betapa nikmatnya dan bahagianya dan mulianya kalau kita diberi oleh Allah karunia anak-anak yang soleh dan solihat, kokoh ilmunya, kokoh imannya, kokoh amalannya. Kita sebagai orang tua tenteram, sejuk, bahagia. Dan di Al-Quran banyak doa yang menghasung dan doa terus memotivasi dan doa terus memberikan bagi kita contoh yang baik demi anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ayat ini ya jelas sekali, gamblang dan wadhih. Permohonan hamba Allah, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk mata kalbu kami. Dan suatu hal yang jelas dan pasti bahwa istri atau anak yang menyejukkan mata hati kami, yang menyejukkan mata hati kami dan menyejukkan kami, itu pasti mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kan iya? Anak-anak soleh, istri-istri yang solihah. Yang berakhlak baik. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Dan beramal soleh. Itulah yang menyejukkan mata hati kita. Empat kebahagiaan seseorang kata Rasul. Di antaranya ketika seorang itu mendapatkan istri yang solihah. Mesti bahagianya. Suami. Ketika mendapatkan istri yang solihah. Mesti bahagianya. Itu sudah sabda Rasul. Empat dari kebahagiaan seseorang. Yaitu di antaranya mendapatkan istri yang solihah. Ya siapa atau bagaimana kriteria istri yang solihah? Tentu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu juga yang taat pada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dan tentunya akan menjalani sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, dan menjaga kehormatannya. Dan wanita istri itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinan di dalam rumah suaminya. Rumah suaminya. Kriteria istri yang soleha itu ialah di dalam hadith ini, di dalam hadith yang ini, yaitu wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, bahwa seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah atas kepemimpinannya adalah istri yang mentaati suami dalam perkara yang baik, adalah istri yang menjaga kehormatannya dirinya dan menjaga kehormatan suaminya, adalah istri yang mengkondisikan dan membersihkan, merapikan rumahnya dan menjaga harta suaminya, adalah istri yang mendidik anak-anaknya. Makanya orang tua harus bersinergi dalam menggapai, meraih anak-anak yang solihin, solihat. Jangan abai dengan jangan salah jalan dan jangan salah dalam mengarahkan anak dan salah menyayangi anak. Jangan. Ini berbahaya ya ikhwan. Terutama di masa pandemi ini. Ngeri kalau kita melihat dan mendengar dan menyaksikan. Kita khawatir. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk bagian orang tua yang wal'iyadzubillah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kebanyakan penyebab kerusakan anak itu sebab orang tuanya. Mayoritas kerusakan anak itu disebabkan karena orang tuanya. Orang tua yang bagaimana? Yang lalai, yang abai, yang kurang perhatian, yang kurang kasih sayang kepada anaknya, yang kurang peduli kepada pendidikan anaknya, yang tidak mengontrol, yang tidak memperbaiki, yang tidak menasehati ini. Ini muncul sekarang fenomena baru, orang tua menyatakan kepada anaknya dan memfasilitasi HP Android dengan dalih kasihan anak kita biar tidak kuper. Kasihan anak kita biar tidak pinjam ke temannya. Kasihan anak kita gak ngerti apa-apa biar tahu pengalaman. Dikasihlah HP Android. Dipegangi, dibelikan bahkan wal'iyadzubillah. Ternyata anak ini meleset. Dan semakin jauh terpuruk akhlaknya. Bahkan menyentuh pada saraf otaknya dan kecanduan wal'iyadzubillah, sehingga yang kita dengar anak ini tidak makan kalau ngegame, kalau enggak ngegame dulu, enggak belajar kalau enggak ngegame dulu, sudah keterikatan kecanduan otaknya dia dengan permen HP. Bahkan ada yang sampai tebel kacamatanya gara-gara itu. Ketika ditanya, jawabnya seperti itu. Dan perselingkuhan-perselingkuhan di dunia luar kaum muslimin, laki perempuan itu sebab menggunakan gadget yang salah. Anak-anak korban pencabulan dan yang lainnya sebab gara-gara menggunakan HP Android yang salah itu. Pakai itu hubungannya, chattingnya dengan itu. Menjadi hilang 2 hari anak perempuan. Ini. Pemerkosaan terus demikian. Itu gadget. Gadget. Yang memudorotkan, merusak mereka. Bahkan anak-anak kita kalau liburan itu. Sebulan liburan. Pulang. Sebagian yang terjadi ini kejadian. Ini fenomena yang menimpa. Pulang dia di balik ke sekolah, ke pondoknya. Belajar. Dia pandangannya kosong. Gak fokus. Dia jari kosong pandangannya. Ditanya, kenapa kau sampai seperti itu? Gak mau jawab ini itu, sampai terakhir dia jawab, kepikiran HP yang di rumah, mainan itu. Candu, bahaya ini. Jangan beralasan sayang. Kalau kita orang tua beralasan sayang anak kita, kita kasih fasilitasi HP Android dan yang semisalnya, itu bukan sayang, zalim. Zalim, menganiaya anak kita. Kenapa? Karena jelasnya, wadahnya, bahwa mainan itu, HP Android dan yang semisal itu, memudhorotkan. Contoh telah banyak. Wakil kenyataan jelas. Korban-korban berjatuhan sebab itu. Dikeluarkan dari mahad sebab itu. Akhlak rusak sebab itu. Ini harus kita sadari ya, ikhwan. Mau jadi apa generasi kita setelah itu? Anak-anak kita. Kalau udah keropos ilmunya, sudah luntang-luntung ke jalan kesana kemari, udah gak serius belajar agama. Males, jenuh. Abai futur. Apa yang kita harapkan dari generasi kita, dari anak-anak kita? Ini harus diantisipasi sedini mungkin. Dan anak-anak kita luar biasa kalau tidak dikontrol. Sekian cara mereka tempuh sampai ada laporan ke kita. Masuk ke ma'had, itu gak bawa. Gak bawa HP, gak bawa diperiksa, gak ada sama sekali. Satu pun gak ada. Beberapa lama kok pegang. Kok pegang HP? Dari mana ini? Diurus, diusut. Uang sakunya itu dikumpulkan, dibelikan lewat Gojek. La haula wala quwata illa billah. Top. Sudah kecanduan. Lah kalau seperti ini anak kita, generasi kita mau jadi apa? Iya kan? Mau jadi apa? Kan begitu. Rapuh, hancur. Nabi Zakaria alaihissalam, ya Allah, nabi, seorang nabi, mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibatan, ya Allah berikan aku dari sisimu dzurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Tahu antum maknanya? Tahiratul akhlak. Ya Allah berikan aku dari sisimu anak yang baik, keturunan yang baik. Maknanya tafsirnya kata Sa'idi, anak yang baik, dzurriyah yang baik adalah yang akhlaknya baik. Tahiratul akhlak. Akhlaknya yang suci, yang baik. Coba antum lihat bagaimana na'udzubillah fenomena yang menimpa, kejadian yang terjadi pada anak yang terfitnah HP Android. Bagaimana ibadahnya, bagaimana murojaahnya, bagaimana menuntut ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana terhadap orang tuanya. Lihat. Apa yang menimpa pada mereka? Menyedihkan, terpuruk kondisinya. Ini ngeri ya ikhwan. Ngeri. Kita dihadapkan sekian anak seperti itu. Terhadapkan. Ajib. Wah, ini betul-betul harus kita apa? Badlul juhud. Kekuatan maksimal kita harus kita kerahkan. Kerjasama dengan umiknya, abi dan umiknya, ayo ini berbahaya, ini mudorot, jangan, ini gini, lah, ini merusak, contoh Fulan bin Alan rusak gara-gara HP Android, ini demikian keluar dari mahat, ini demikian, stres, bahkan sarafnya mati separuh, gara-gara HP Android, kan begitu, betul, tuh, aku naibnya, betul, kasus terbaru. mati separuh gitu. Gara-gara itu, apa kita gak zolim kepada anak kita? Sayangi anak kita, ikhwan. Sayangi anak kita. Tarwatukumul hakikiyah. Banatukum wa abna'ukum fa'tanau biha. Asetmu termahal, hartamu termahal adalah anak-anak kalian, anak perempuan kalian, anak laki-laki kalian. Maka perhatikan pendidikannya, perhatikan agamanya, akhlaknya, belajarnya, ilmunya, imannya. Kontrol, pantau, perhatikan, didik. Sebagaimana salafuna soleh mendidiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, sahabat menerapkannya dan mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Naam. Jangan abai. Jangan terkondisikan dengan lingkungan yang ada yang merusak anak-anak kita. Bangkit kita. Raih kemuliaan dengan istiqomah di atas sunnah. Upayakan anak-anak kita jauh lebih baik ilmu, amalan, dan imannya. Karena dia akan menghadapi fitnah yang besar ke belakang ini. Dengan ilmu. Dengan sunnah. Biiznillah. Fitnah itu terpatahkan. Biiznillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Untuk terus sabat ala sunnah. Kokoh di atas sunnah dan terus perhatian sekali lagi kepada anak-anak kita untuk terus memonitor, memantau dan memperhatikan anak-anak kita sehingga menjadi generasi-generasi yang solihin dan solihat. Dan ketika Allah karunia kita ini anak-anak yang solih dan solihah, kebahagiaannya bukan hanya untuk anak kita, kita pun kebahagiaan. Doa itu nyampe walaupun kita mati gitu ya. Itu pasti. Selama kita orang muslim, maka anak kita yang soleh itu ketika mendoakan orang tuanya nyampe, kata Rasulullah SAW, itu wahyu dari Allah SWT. Apalagi yang hafidhul Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan hafidhul Quran, dia akan memberikan mahkota ke orang tuanya di jannah. Anak itu. Ketika orang tuanya masuk jannah. Nah ini yang perlu, ya kan? Semoga yang singkat ini bisa memberikan kepada kita, yaitu motivasi sekaligus keikhlasan kita dalam mendidik anak kita dan dalam juga menghasung diri kita dan saudara-saudara kita untuk sabat di atas sunnah dan terus memperhatikan anak didik kita sehingga mereka betul-betul menjadi generasi yang thayyibah, dzurriyatan thayyibatan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.